Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Khanafdin a'zakumullah, kita lanjutkan satu hadis lagi tentang silaturahmi. Qala Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahutaala wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Jubair Ibn Mut'im, semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannah qati', yakni qati'a rahim. Muttafaqun alaih. Tidak masuk surga orang yang memutus, yakni memutus silaturahmi. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, ikhwan abidin a'azakumullah, setelah kita mengetahui tentang maksud silaturahmi, yakni berbuat baik kepada sanak kerabat, maka di sini kita mendapatkan tambahan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebalikan dari silaturahmi, yakni qati atau rahmi. Sehingga pengertian qati atau rahim itu ialah kebalikan dari silaturahim. Kalau silaturahim berbuat baik kepada sanak kerabat, maka qati atau rahim adalah berbuat jahat atau jelek kepada sanak kerabat. Tidak membantu mereka secara finansial, juga tidak membantu mereka dengan jasa dan tenaga kita, juga tidak saling berkunjung, bahkan tidak saling menyapa dan tidak saling memberi salam. Ini termasuk bentuk qati atau rahim. Yang kedua, dari hadis ini kita bisa memahami tentang bahaya qati atau rahim. Sebutkan bahwa di antara sebab tidak bisa langsung masuk ke dalam surga adalah perbuatan qati atau rahim. Jadi mereka yang telah melakukan dosa dengan melakukan qati atau rahim, memutus hubungan sanak kerabat atau memutus hubungan silaturahmi, akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak masuk ke dalam surga secara langsung. Bukan berarti tidak masuk ke dalam surga ini kemudian pelakunya menjadi kafir, tidak. Tetapi menunjukkan bahwa qati'at rahim itu termasuk al-kabair, termasuk dosa besar yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi orang yang melakukannya langsung masuk ke dalam surga. Allah menghendaki untuk dihukum terlebih dahulu atas dosa-dosanya. Kemudian dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwa manusia dalam berhubungan dengan sanak kerabatnya terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama disebut dengan wasil. Wasil adalah alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Wasil itu adalah orang yang diputus hubungan silaturahminya, tapi dia tetap menyambungnya. Jadi sanak kerabat kita tanpa alasan yang dibenarkan berbuat jahat sama kita, memutus hubungan silaturahmi dengan kita, tapi kita tetap berbuat baik sama mereka, berusaha untuk menyambungnya, maka itu disebut apa ini? Al-wasil. Kelompok ini barakallahu fikum menempati derajat yang tertinggi, menempati tempat yang tertinggi dalam hubungan dengan kerabat. Karena orang ini benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam silaturahminya, sekalipun disikapi dengan jahat atau bahkan diputus silaturahminya. Hanya mereka-mereka yang hatinya bersih yang bisa menjadi kelompok ini, sehingga orang-orang semacam ini layak mendapatkan keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua disebut mukafik. Mukafik Naam. Al-mukafik ialah alladhi wasala rahimahu khina wasalaha aqaribu. Mukafik itu ialah orang yang menyambung silaturahmi ketika sekerabatnya menyambung silaturahmi dengannya. Misalnya kerabatnya memang baik-baik, biasa silaturahmi sama dia, kemudian dia membalas silaturahmi itu. Namanya apa ini? Mukafik. Ini termasuk silaturahmi, tapi derajatnya nomor dua. Lebih utama al-wasil. Karena al-wasil mendapatkan tantangan yang cukup besar. Kerabat-kerabatnya tidak menyambung hubungan silaturahmi kepadanya, tapi dia tetap berusaha baik sama keluarganya dan menyambung hubungan silaturahmi dengan mereka. Tapi kalau mukafik, ini silaturahmi yang wajar. Sanak kerabatnya baik, maka dia pun membalas dengan apa ini? Kebaikan pula. Yang ketiga, qati'. Qati'. Qati' di sini ikhwan fillah na'udzubillah adalah alladhi qata'a rahimahu, orang yang memutus hubungan silaturahmi. Golongan ini golongan yang dianggap telah berbuat dosa besar, karena memutus hubungan silaturahmi termasuk kabair, sebagaimana dalam hadis yang kita baca tadi, la yadkhulul jannata qati', yakni qati'an rahim. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah na'udzakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa dosa itu dikatakan besar, di antaranya diancam dengan tidak masuk ke dalam surga. Ciri-ciri dosa itu termasuk kabair, dosa besar, jika dalam hadis atau ayat disebutkan dosa itu menyebabkan seorang tidak masuk dalam surga. Nah, contohnya ialah dosa qati'at rahim, dosa memutus hubungan silaturahim. Nah, adapun ciri-ciri yang lain cukup banyak, dan ini disebutkan rinciannya dan contoh-contohnya dalam kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, tentang kumpulan dosa-dosa besar. Kemudian para ulama azakumullah dalam hadis ini menunjukkan faedah bahwa dalam bersilaturahmi kita harus rela berkorban. Harus rela berkorban dan mengalah. Rela berkorban maksudnya adalah kita harus mendahului, menyambung silaturahmi dengan sanak kerabat kita. Jangan menunggu mereka yang datang ke tempat kita, tapi hendaklah kita aktif berjalan, melangkah ke rumah-rumah mereka dengan membawa sesuatu, ziarah dan yang lain sebagainya. Dan harus mengalah. Nah, ini perlu saya sampaikan. Mengalah di sini bukan berarti kalah. Mengalah di sini bukan berarti rendah. Sehingga dalam Islam, silaturahmi ini tidak mengenal usia. Nah, dalam masyarakat biasanya kan yang muda ya harus datang yang tua. Kan begitu. Yang tua gengsi mendatangi rumah yang muda. Akhirnya satunya malas mendatangi yang tua, satunya gengsi mendatangi yang muda. Akhirnya silaturahmi tidak apa ini terjadi. Dalam Islam tidak ada itu, tua muda dalam silaturahmi. Siapa yang mendahului silaturahmi, maka dia akan mendapat keutamaan yang lebih besar dan tidak termasuk sesuatu yang rendah. Jadi orang tua, bapak, ibu mendatangi rumah anak-anaknya, silaturahmi. Anak-anaknya mendatangi rumah orang tuanya, ya silaturahmi. Kakak mendatangi rumah adik-adiknya, ya silaturahmi. Adik mendatangi rumah kakak-kakaknya, ya silaturahmi. Gak usah pakai kemudian apa ini, membahas soal apa ini, usia dan kedudukan. Nah, dan tidak termasuk kerendahan. Bahkan itu keutamaan. Yang datang lebih dulu silaturahmi itu yang lebih afdol, Sebagaimana kalau ada seorang muslim dengan muslim yang lain enggak saling nyapa. Maka yang paling utama ialah yang pertama kali menyapa dan pertama kali menyampaikan salam. Ya kan? Nah, sedangkan salam termasuk bentuk silaturahmi. Maka sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu, siapa yang lebih dulu silaturahminya, maka dia yang lebih baik daripada yang lain dan tidak memperhatikan usia. Sehingga kita sampaikan sekali lagi, dalam silaturahmi itu kita harus rela berkorban dan mau apa ini? Mengalah. Barakallahu fikum. Naam.